Bayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana. Buat saya mungkin kalau saya harus bayangin, saya nggak akan pernah bisa hidup di antara banyak ledakan, tembakan, reruntuhan bangunan, segala macam, dan di mana-mana darah itu saya nggak akan mampu. Yang pasti, saya nggak akan kuat kalau setiap hari melihat perang, lihat darah. Halo, kami Sabian, saya Nisa. Saya Ayus. Jangan lupa download lagu kita, linknya ada di bawah ini ya.